Mitra bisnis Peter Drucker, ya, beliau sudah meninggal dan beliau adalah seorang begawan dalam dunia manajemen. Dalam bukunya Managing Nonprofit Organization bilang bahwa tugas adalah utama. Anda adalah pelayan. Jadi sebagai seorang leader, leader itu harus menjadi pelayan dari tugas. Yang paling utama adalah tugas kita. Ya, kalau Anda perusahaan biasa, mungkin mencari profit adalah tugas Anda. Kalau Anda non-profit organization, mungkin adalah tugas Anda untuk membuat masyarakat menjadi mendapatkan benefit yang jauh lebih daripada dana yang disediakan. Membuat semua pelaku dalam dunia non-profit itu menjadi bersemangat dan mau bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu tugas Anda apa. Tapi kata Peter Drucker, ada 4 fase katanya. 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mendengar. Seorang pemimpin yang baik harus mampu mendengar apa yang diinginkan bawahannya, apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diinginkan target marketnya, apa yang diinginkan oleh orang-orang sekelilingnya. Dan tugas kedua adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik menyampaikan pesan, berkomunikasi dengan cara yang efektif untuk membuat bisnis itu atau organisasi itu menjadi lebih sukses. Dan yang ketiga adalah menerima tanggung jawab apabila ada kesalahan dan tidak mencari alibi atau alasan. Artinya kita tidak mencari kambing hitam lagi. Kalau memang tidak sukses, salah, marilah kita perbaiki. Tidak usah mencari-cari alasan ataupun mencari-cari alibi. Oh, saya waktu itu tidak hadir. Oh, waktu itu saya sedang mempunyai tugas lain. Tidak usah mencari hal itu, tetapi ambillah tanggung jawab itu sebagai tanggung jawab pribadi. Dan yang keempat adalah memprioritaskan tugas sebagai hal yang utama dalam kehidupan organisasi Anda. Jadi Anda adalah pelayan dan pekerjaan atau tugas kita adalah tuan kita untuk kita kerjakan. Peter Drucker juga memberikan saran bahwa setiap hari Jumat sore sebelum liburan, mereka hari Sabtu dan Minggu libur tentunya, mungkin kalau Anda Sabtu masuk ya mungkin Sabtu siang atau Sabtu sore, kita mereview ulang seminggu ini sudah apa yang kita lakukan dan mengecek lagi apakah mendengarkan, berkomunikasi, dan mengatasi kesalahan-kesalahan masa lalu kita dan mengutamakan tugas kita sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau belum, alangkah baiknya kita ulas ulang apa yang sudah terjadi sehingga pada minggu depan kita menjadi orang yang lebih efektif dalam memimpin organisasi kita. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau meng-add saya pada Facebook Tanadi Santoso. Terima kasih, sukses untuk Anda.